garut, ombak basisir ketir dina waktu eta. Sayang helang katarang gajah, los ka jojontor sahancang. Cena cek beja baheula aya nagara, sancang Pakuan pajajaran katelahna. Prabu Siliwangi nu jadi rajana, sakti Mandraguna. Bade di Islam ken anjeuna halim, di udak putrana Raden Kian Santang. Oh,